طيب كده لنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita akan mulai إن شاء الله dari ayat 243 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya biiznillah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. Apakah kalian tidak memperhatikan, cobalah lihat orang-orang yang kharaju min diyarihim, mereka yang keluar dari kampung halaman mereka. Ada apa dengan mereka ini? Dikatakan ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو القتال. Mereka itu sampai berbondong-bondong ribu-ribuan jumlahnya karena khauf atau khasyatul maut, khawatir mereka pergi untuk menghindarkan diri dari ta'un, wabah, atau dari pembunuhan. Ada yang mengatakan dari ulama jumlahnya 4.000 orang menghindari wabah. Ya, mereka bilang kami akan pergi ke daerah yang tidak ada kematian di sana. Maka faqala lahumullahu mutu. Maka Allah katakan kepada mereka, berfirman kepada mereka, ketika mereka sampai di suatu tempat, Allah Ta'ala katakan mutu, yaitu matilah kalian. Maka mereka pun mati semuanya ketika itu. Nah, setelah itu, nasihi faqala lahumullah mutu famatu duf'atan wahidatan uqubatan ala firarihim min qadarillah. Kata para ulama bahwasanya Allah Ta'ala matikan mereka saat itu, mati dalam satu kloter langsung, itu sebagai uqubah, sebagai hukuman terhadap larinya mereka dari takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah mereka mati semuanya, setelah itu ada seorang nabi yang melewati mereka. Mereka kan sudah menjadi mayit-mayit sebagian di depan rumah mereka. Maka lewatlah seorang nabi ketika itu. Maka nabi tersebut berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah thumma ahyahum, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Maka dikatakan dalam tafsir thumma ahyahum Allah Ta'ala ba'da muddatin liyastawfu ajalahum wa liyata'idhu wa yatubu. Kemudian Allah menghidupkan mereka, dihidupkannya mereka kembali oleh Allah mengandung pelajaran dan dalil yang pasti akan adanya kebangkitan jasmani pada hari kiamat kelak. Karena ya tadi sudah mati kemudian dibangkitkan kembali di dunia, berarti itu kuasa Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kata para ulama, inna allaha ladhu fadlin azimna ala nas bini'amihi al-kathira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang besar terhadap manusia dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Walakin aktsarun nasi la yashkuruna fadlallahi alaihim. Tetapi kebanyakan manusia tidak merasa bersyukur dengan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kisah tadi, ikhwan, mengandung pelajaran, terkandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tindakan menghindarkan diri dari takdir itu sama sekali tidak bermanfaat. Kalau antum bertindak hanya untuk lari dari takdir, dengan niatan lari dari takdir, ingat, lari dari mara bahaya karena ingin meneruskan hidup dan keberlangsungan hidup, itu gak masalah. Tapi lari dari mara bahaya dengan maksud lari dari takdir Allah, maka itu tidak akan bermanfaat. Apa bedanya, ikhwan? Lari dari mara bahaya itu demi murni keberlangsungan hidup. Tapi kalau lari dari mara bahaya dengan adanya pemahaman bahwa saya sedang keluar, saya ingin keluar dari takdir Allah Ta'ala ini, tidak tapi saya enggak mau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini, dan saya akan keluar dari takdir ini menuju keadaan yang bukan merupakan takdir Allah, maka ini yang dikhawatirkan bisa kufur, karena merasa bahwa saya ada sesuatu dan ada fase zaman yang tidak Allah Ta'ala takdirkan. Melainkan pelajaran di sini adalah tidak ada tempat berlindung dan bernaung kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kematian itu bisa mendatangi siapapun, kapanpun. Ya. Dan juga bisa juga mereka ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla berupa kematian agar wabah itu tidak makin menyebar di kalangan bumi ini. Jadi biar mereka saja yang kena wabah, dan ketika mereka pengen pergi jauh, maka mereka pun apa? Allah matikan supaya tidak jadi pergi jauh. Ya. Seperti itu, ikhwan. Tapi kemudian kata Allah Azza wa Jalla, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ. Dan berperanglah kalian, wahai kaum muslimin, berperang terhadap orang-orang kafir. لِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ, untuk menolong agama Allah. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِكُمْ عَلِيمٌ بِنِيَّاتِكُمْ وَعَمَالِكُمْ. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar perkataan kalian dan maha mengetahui niatan-niatan dan amalan kalian. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita itu berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini kata Ibnu Katsir, sebagaimana tindakan menghindarkan diri dari takdir sama sekali tidak bermanfaat, demikian juga halnya tindakan melarikan diri dan menghindar dari jihad itu sama sekali tidak mendekatkan dan tidak menjauhkan ajal kematian yang telah ditetapkan dan rezeki yang telah digariskan. Kebanyakan orang itu menghindari kematian, tapi mereka tidak menghindari rezeki mereka. Ingat. Nah. Tapi pemahaman seseorang tentang takdir itu menunjukkan kualitas kalbu dia sebenarnya. Pemahaman terhadap takdir itu penting sekali. Banyak orang menuturkan penyesalan apa yang terjadi pada dirinya dengan mengatakan seandainya saya dulu begini, seandainya saya dulu begitu. Ya. Yang paling jelek adalah ketika manusia ini mendapatkan aib akan kelakuannya sendiri, kemudian dia menyandarkan itu beralasan dengan takdir. Ya. Dan yang kadang ana dengar, dan ini termasuk keburukan, namun tidak disadari oleh orang-orang keumumannya. Ketika enggak tahu tentang suatu ilmu syar'i, kemudian dia bilang, "Aduh, coba kalau dulu ana ke pesantren ya. Ana bakal tahu nih." Gitu. Kita jawab, ya antum gak jadi ke pesantren itu qadar Allah, tapi kan itu juga pilihan antum gak jadi ke pesantren. Kalaupun jadi ke pesantren, belum tentu juga antum hafal, karena orang kayak antum antum gimana bisa memastikan kalau antum pesantren? Banyak orang pesantren yang gak ngerti juga begini. Jadi jangan membayang-bayangkan sesuatu yang sebenarnya antum tuh gak tahu, kalau jadi itu malah bisa jadi lebih parah. Udah antum memang udah pantasnya kayak gini, gak ngerti, sekarang dia disuruh ngerti, diajak ngerti. Ya. Coba kira antum nyesel gak pesantren? Gimana ya, bingung ya mau jawab apa ya? Tapi kalau ternyata antum pesantren ketika itu, ya belum tentu juga antum bakal jadi berilmu, belum tentu. Artinya gimana? Putra antum sekolah di mana? SMA. SMK. Kesehatan. Ngapain itu kesehatan? Laboratorium. Tapi kalau misalnya antum di pesantren sejak SMA misalnya, belum tentu antum jadi kameramen. Bisa jadi ustadz, kayak kan? Iya enggak? Belum tentu kan? Ya bisa jadi ustadz, malah bisa jadi enggak jadi apa-apa sama sekali. Inilah maksudnya misteri-misteri takdir yang hikmahnya itu bisa kita kupas. Bisa jadi. Iya, iya kayak teman Ana ya. Si caleg. Orang Sunda tuh, Kin. Iya, si Barokokok itu orang Sunda itu. Mau jadi apa? Mau cita-cita supir angkot. Kalau di pesantren, alhamdulillah enggak jadi supir angkot itu. Iya. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Ya, kata para ulama di dalam tafsir Muyassar, "Man dzal ladzi yunfiqu fi sabilillahi infaqan hasanan ihtisaban lil ajr." فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً لَا تُحْصَى مِنَ الثَّوَابِ وَحُسْنِ الْجَزَاءِ. Ini siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla dengan pinjaman yang qardan hasanah, pinjaman yang baik. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kita. Setiap qarid dan muqtarid itu masing-masing orang yang butuh. Iya. Kafir mau ini mau jalan, salam dulu. Salam dulu saya. Hati-hati, bawa. Saya doa baca doa. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada ini bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan manusia, membutuhkan pinjaman manusia kemudian. Kalau tidak minjem, enggak punya, enggak dapat. Enggak, ini Allah Azza wa Jalla. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Kok antum kayak gitu, pengennya cium tangan aja. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran. Adha'afan katsira la tuhsa min ats-tsawabi wa husnul jazaa'. Tidak terhimpun seberapa lipatan gandanya dari ganjaran tersebut. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wallahu yaqbidu wa yabsut. Ya. Allah yaqbid, bisa menyempitkan, wa yabsut, bisa melapangkan rezeki. Ya. Bisa menyempitkan, bisa melapangkan rezeki. فَأَنْفَقُوا وَلَا تُبَالُوا فَإِنَّهُ هُوَ الرَّزَّقُ. فَأَنْفِقُوا وَلَا تُبَالُوا فَإِنَّهُ هُوَ الرَّزَّقُ. Maka berinfaklah kalian dan janganlah kalian itu mikirin soal ganjaran, karena Allah itu Razzaq. Inilah, ini lihat ya. Memang kata Allah, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Tentu ini tidak seperti pemahaman Yusuf Mansur ya, yang kalau misalnya kita meminjamkan kepada Allah dengan suatu sedekah, maka akan ada ganjaran yang yudha'if, mudha'afah. Enggak statis langsung betul-betul sesuai perhitungan manusiawi. Ini kalau misalnya 10 juta nanti akan jadi 100 juta. Enggak gitu. Karena Allah itu yaqbid wa yabsut. Allah Ta'ala itu bisa menyempitkan, bisa melapang rezeki, terserah Allah. Maka la tubalu fa anfiqu wa la tubalu fa innahu huwa razzaq. Maka kalau mau infak aja kalian, dan jangan kalian pikirkan berapa ya nanti ganjarannya, karena Allah itu Razzaq. Yudayyiku ala man yasha min ibarihi fi rizq wa yuwassi'uhu ala akharin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyempitkan siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang dalam urusan rezeki, dan bisa meluaskannya untuk orang lain, untuk pihak lain. Laul hikmatul balighatu fi dhalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang sangat tinggi terhadap hal tersebut. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi wahdahu turja'una ba'dal maut fa yujazikum 'ala a'malikum. Dan kepadanya lah kalian itu akan dikembalikan setelah kematian, kemudian dia akan memberikan jaza, yaitu ganjaran terhadap amal-amalan kalian. Ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa ketika turun ayat tersebut, Abu Dahdah Al-Ansari bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah mengharapkan pinjaman dari kita? Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pinjaman dari kita, karena dikatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Maka iya wahai Abu Dardah, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pinjaman dari kita. Kemudian Abu Dardah berujar, "Perlihatkanlah tanganmu kepadaku wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya dan Abu Dardah berkata, "Sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Rabbku kebunku." Menghibahkan kebunnya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, di dalam kebun itu jadi Abu Dahdah ini punya bustan, punya kebun. Di dalam kebunnya beliau itu ada 600 pohon kurma, 600 pohon kurma. Di sana tinggal pula Abu Dahdah dan keluarganya. Kemudian Abu Dahdah datang dan memanggilnya, "Hai Ummu Dahdah." Ya, istrinya. "Labbaik," jawab istrinya. Dia berkata, "Keluarlah karena aku telah meminjamkannya kepada Allah Azza wa Jalla." Jadi keluar dari rumah, ini bukan punya kita lagi, ini sudah kita wakafkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ini. Maka Allah Ta'ala akan yudha'ifa. Akan memberikan mudha'afa, akan memberikan ganjaran yang berlipat. Tapi ingat, ganjaran tersebut tidak mesti berupa materi. Ini yang salah ini dari pemahaman YM. Maka harus distatiskan di matematika, kan enggak bisa seperti itu. Allah yabsut wa yarzuq. Allah yabsut wa yaqbid. Allah Ta'ala yang yudayyiq, yang menyempitkan, dan juga orang yang membentangkan rezeki. Jadi itu enggak diatur oleh manusia. Manusia enggak boleh mengatur Allah Azza wa Jalla. Kalau kita misalnya sedekah 1 juta, maka urusan kedepannya serahkan kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu memberi ganjaran sesuai dengan rahmat dan keinginannya, bukan disesuaikan dengan keinginan manusia. Ya, kalau misalnya kita pengen dari 10 juta ini kita dapat rezeki lebih, iya, tafadhol. Tapi untuk membatasi rezeki Allah Azza wa Jalla dan kebaikan Allah, itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Taib, sepertinya sampai ayat ini aja, kan, untuk tafsir Muyassar. Ya, karena kita juga mau ke Taifah. 245 insyaAllah ta'ala, ya.